قال لا بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه الحديث. Di pertemuan sebelumnya Allah mensifatkan mereka yang berbuat baik. Disebutkan di situ ada beberapa ayat. Kali ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat-sifatnya para malaikat, para anbiya dan para hamba-hamba Allah yang beriman di dalam Al-Qur'an. Perlu kita perhatikan, perlu kita renungi, mereka adalah makhluk Allah yang sangat mulia, yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kedudukan dunia yang tinggi, bukan juga karena memiliki kekayaan harta yang melebihi lainnya, melainkan mereka dimuliakan oleh Allah, diberi tempat yang istimewa oleh Allah, tidak lain karena amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Tidak pandang tempat, tidak pandang waktu. Amal soleh menjadi keseharian mereka, menjadi kebiasaan mereka, dan dimanapun, kapanpun, tidak lepas dari kebaikan, ibadah, dan ketaatan. Nah, itu yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an mensifatkan para malaikat, para anbiya dan para hamba-hamba Allah yang beriman, yang soleh. Tapi sekalipun ketaatan menjadi kesenangan mereka, kebahagiaan mereka, hobi mereka, bersamaan dengan itu rasa takut kepada Allah dalam diri mereka semakin besar. Jadi bukan karena ketaatan yang banyak, yang besar, yang sering, yang selalu mereka lakukan, kemudian mereka merasa hebat, merasa istimewa, mulia, enggak. Malah justru membuat mereka tambah takut, tambah khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sifatnya para malaikat, Allah mengatakan bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah mukramun yang dimuliakan. Hamba-hamba Allah atau makhluk Allah yang dimuliakan itu para malaikat. Kenapa mereka dimuliakan? Karena mereka ketika diperintahkan tidak pernah meninggalkan dan protes. Lalu mereka selalu mentaati, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ibadum mukramun, hamba Allah, makhluk Allah yang dimuliakan. La yasbiquna bil ghali wa hum bi amri ya'malun. Tidak datang perintah kepada mereka kecuali mereka langsung mengerjakan. Enggak nunggu nanti, enggak nunggu besok. Jadi kapan diperintahkan oleh Allah, saat itu juga langsung dikerjakan oleh mereka. Jadi enggak perlu lewat beberapa detik dari perintah baru dikerjakan, apalagi beberapa menit atau jam atau hari. Tidak lewat beberapa detik. Saat Allah memerintahkan, langsung para malaikat itu bergegas menjalankan apa yang diperintahkan. Jadi gak pernah mundur dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat langsung siap di tempat. Kalau kita mungkin diperintahkan sholat, sih tak wudhu di sini, masih wudhu kita. Sekalipun kita berada di tengah-tengah masjid atau di tengah-tengah musola, sembahyang, ini tak wudhu di sini, nggak siap di tempat kita. Tapi kalau malaikat enggak, para malaikat itu siap di tempat, diperintahkan langsung dikerjakan. Diperintahkan turun, turun, diperintahkan naik, naik, diperintahkan tasbih, tasbih, diperintahkan takbir, takbir, diperintahkan istighfar, istighfar, diperintahkan rukuk, rukuk, diperintahkan sujud, sujud. Itu para malaikat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Mereka, Allah, Allah mengetahui apa yang di hadapan para malaikat dan apa yang di belakang para malaikat. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan para malaikat itu tidak pernah menolong kecuali untuk orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum, dan mereka para malaikat, min khasyati musfikun, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya itu orang takut kalau berbuat salah, kalau memiliki kesalahan, kalau memiliki kekeliruan, ada rasa takut. Kita misalnya naik motor nggak pakai helm, ada polisi, khawatir, kita takut, kita kepegang. Kenapa? Karena kita melakukan pelanggaran tanpa helm berkendara, atau nggak memiliki SIM dan yang lain sebagainya. Loh, kalau kita komplit, nggak ada rasa takut. Helm ada, spion ada, STNK, SIM ada semua, nggak takut kita. Bahkan kita siap mendatanginya, diberhentikan siap kita. Kenapa? Kita nggak melanggar, tapi mereka enggak. Hamba-hamba Allah yang mulia itu, sekalipun mereka tidak melanggar, sekalipun mereka tidak melakukan kesalahan, tapi mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat Allah, sifat yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Sifatnya para nabi, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatah. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. Ulaika, mereka para nabi itu, alladzina yad'una, yang selalu mengajak, selalu memohon, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, mereka menginginkan kepada Tuhan mereka alwasilah, perantara. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat. Wa yarjuna rahmata, selalu mengharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna azaba, dan takut akan azabnya Allah. Para nabi, nabi itu maksum. Maksum itu enggak mungkin melakukan pelanggaran. Dosa enggak mungkin. Jadi nabi itu maksum, namanya maksum itu sudah ada penghalang antara dia dengan maksiat. antara dia dengan kemungkaran itu ada penghalangnya. Lah Nabi pekerjaannya mulai bangun sampai tidur selalu ingat Allah, selalu menjalankan perintahnya Allah. Malah Nabi, para Nabi itu sekalipun matanya merem, tapi mereka dianggap gak tidur. Karena itu sekalipun mereka tidur, gak termasuk membatalkan wudhu. Katanya Nabi, tanamu ayununa walaya tanamu kulubuna. Mata kita memejamkan, merem, tapi hati kita gak tidur. Kalau kita kan enggak, mata kita melek, hati kita tidur. Kalau mata kita merem, tambah. Kalau mata melek aja hatinya tidur, apalagi kalau matanya merem, ya sudah pasti tidur. Kalau para nabi enggak, para nabi itu matanya merem, hatinya enggak tidur. Zikir, bertasbih, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka maksum, tapi tetap apa yang mereka lakukan? Ya khafuna azabah. Mereka selalu takut akan azabnya Allah, murkanya Allah. Lu diazab karena apa? Orang diazab itu karena maksiat. Orang diazab itu karena kesalahan, karena kekeliruan, baru diazab. Lah para nabi takut diazab karena apa? Kemaksiatan gak ada. Kemaksiatan tidak ada, kekeliruan tidak ada, tapi takut diazab. Kenapa? Ini sifatnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mereka itu sudah dijamin bebas, tapi tetap rasa takut dalam diri mereka kepada Allah itu besar. Dalam ayat yang lain Allah mensifatkan para nabinya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka para nabi itu yusari'una fil khairat, cepat kalau melakukan kebaikan. Para nabi kalau melakukan kebaikan cepat, gak lemes, gak lelet, gak lemot, cepat. Kita kalau disuruh sedekah jeke duwite suwe, ngambil uangnya untuk sedekah lama. Disuruh sholat jeke wudhu suwe, apalagi subuh. Semen subuh ngambil wudhu suwe, tangi teko kasur, ngadek teko kasur, wow, 5 menit 10 menit coba kate mangan, wih, ndak sampai 1 detik wis tangi cepet, mangan, wih cepet. Tapi ayo sembahyang ya sik, tangi ini sik tuh layan-layan ngguri kasur, ayo longgo merem-merem, ayo ngadek, mengaku ngadek. Tapi para nabi tidak yusari'una fil khairat, selalu cepat saat melakukan kebaikan. Seperti pemadam kebakaran, ada telepon langsung berangkat, ada telepon langsung berangkat. Saya tak tutup no mobil kopi nih, mangane, yontek omai, gak usah berangkat, mesti sanjarno wis. Tapi mereka enggak, ketika ditelepon langsung berangkat, gak nunda, saya tak ngetek no kopi ku disik, tak ngetek no sego ku disik, enggak, langsung berangkat. Kenapa? Kalau nunggu ya senteh, habis rumahnya orang. Lah para nabi itu cepat kalau melakukan kebaikan. Tapi sekalipun mereka cepat melakukan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, selalu memohon kepada Allah, baik itu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, wa kanu lana khashiin. Bersamaan dengan itu mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya para nabi yang disifatkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Lah sifatnya orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, "Wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa dhiya'an lil muttaqin wa dhiya'an wa dhikran lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun." Telah aku berikan kepada Musa dan Harun al-Furqan, petunjuk antara yang hak dan batil. Wadhiyaan, cahaya. Wadhikran, dan pengingat. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Mereka yang selalu takut kepada Allah bil ghaib, urusan yang ghaib, yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Perkara yang tidak terlihat itu diantaranya surga atau neraka. Enggak kelihatan. Surga dan neraka itu tidak terlihat. Ketika kita selalu takut kepada Allah dengan urusan al-ghaib yang tidak nampak, yang tidak terlihat, di antaranya tempat terakhir kita, surga atau neraka, kita selalu takut di mana tempat kita, khawatir karenanya, itu berarti orang yang bertakwa. Juga yang tidak terlihat, pungkasan usia kita. Dalam keadaan Islam, iman atau tidak. Dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, enggak tahu kita. Kita sekarang mungkin bisa mengatakan, saya muslim, saya mukmin. Tapi kita enggak tahu tetap meninggal dalam keadaan apa. Sekalipun yang kafir, mereka sekarang kafir. Mereka sekarang tidak beriman, tidak beragama Islam, tapi belum tentu juga mereka nantinya akan meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan kekafiran, gak mungkin juga. Kita dengan mereka sama-sama tidak mengetahui, karena itu amrul ghaib, karena itu perkara yang tidak terlihat, perkara yang tidak diketahui. Lah orang yang bertakwa, mereka selalu takut dengan perkara yang tidak diketahui ini, selalu khawatir. Karena itu sekalipun pangkat mereka itu aulia, sekalipun pangkat mereka itu adalah al-ulama'ul amilun, para ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka tetap takut. Karena mereka posisinya gak tahu. Matinya dalam keadaan apa mereka gak tahu. Karena itu para sahabat, sekalipun yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah SAW, yang jamin, yang nanggung Rasulullah, tapi setelah dijamin dan ditanggung surga oleh Rasulullah, bukan membuat mereka nyantai beribadah, bukan juga membuat mereka lalai daripada Allah, malah membuat mereka tambah semangat, tambah rajin, tambah ingat. Untung bukan kita yang dijamin. Kalau kita yang dijamin sama Allah atau oleh Rasulullah, waduh, dijamin orang yang gak jelas aja kita ini langsung lupa, apalagi dijamin dengan yang jelas. Dijamin dengan taat pribadi misalnya, lali misalnya, lupa kita, dijamin sama taat pribadi nih, makhluknya Allah, manusia yang kemungkinan beberapa waktu akan datang mati, kita sudah lupa. Apalagi kalau yang jamin orang yang benar-benar memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, tambah lupa kita. Misalnya Rasulullah hidup menjamin kita, kamu yang hadir setiap Senin mlebu surga kabeh, dijamin sama Rasulullah, aku sing nanggung katanya Rasulullah. Waduh, Insya-Allah maksiat yang kita kepingini mulai dulu enggak kita lakukan karena takut, wah wis dijamin awake dhewe iki wis ayo mumpung wis dijamin. Untung bukan kita yang dijamin oleh Rasulullah, tapi para sahabat. Mereka dijamin bukan mumpung, mereka lalai, lupa, nyantai, enggak. Tambah semangat. Lah itu orang yang bertakwa. Kenapa enggak tahu pungkasan hidupnya dalam keadaan apa enggak akan tahu. Karena itu jangan pernah kita meremehkan seseorang pun karena kita dengan dia sama-sama enggak tahu usianya ditutup dalam keadaan apa. Karena inti manusia hidup itu di akhirnya. Bal-balan. Bal-balan itu intinya itu di akhir. Ketika ditiup peluit panjang, tanda berakhirnya permainan, itu intinya. Menang atau kalahnya. Adapun permainan yang terjadi dalam waktu 90 menit, itu bukan menjadi tolak ukur. Mau bagus, mau enak, mau nyerang terus, menguasai bola terus, tapi kalau enggak menang, podoy, percuma. Kenapa? Intinya permainan itu menang. Bukan bagus enggaknya. Bagus dan enggaknya itu urusan belakang. Yang penting menangnya dulu. Menang, nanti permainannya bagus atau enggak, itu urusannya. Yang penting menang. Kita juga gitu. Kita ini sekarang hidup di atas dunia. Sebelum meninggal kita ini bermain. Seperti permainan sepak bola, bermain kita. Yang baik, yang jelek sama-sama sedang bermain. Kita juga gak tahu kita yang menang atau dia yang menang. Menang dalam arti meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Menang. Kalau meninggal dalam keadaan husnul khatimah tidak beriman, ini kalah. Sekalipun kita sekarang ini rajin beribadah, tapi tetap belum tentu kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mereka juga gitu, yang selalu melakukan kemaksiatan, belum tentu mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lah kalau sama-sama belum tentunya, sudah semestinya kita perlu takut, perlu khawatir. Jangan sampai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Perlu khawatir kita. Nah makanya orang-orang yang bertakwa itu selalu takut karena ini. Karena yang gaib, yang tidak terlihat, yang tidak diketahui. Wa hum minas sa'ati musyfiqun. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan mereka dengan sifat tidak menyekutukan Allah, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, hatinya dipenuhi selalu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun, dan mereka yang mendatangkan apa yang mereka perbuat, melakukan apa yang mereka perbuat, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Sayyidatuna Aisyah tanya, ini ayat untuk orang yang berzina, mencuri, lalu dia takut atau gimana ya Rasulullah? Jadi mereka melakukan perbuatan dan hatinya dipenuhi rasa takut setelahnya. Ini untuk orang yang sudah melakukan kemaksiatan takut atau bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Ini untuk orang yang selalu menjalankan ketaatan, selalu menjalankan kebaikan ibadah. Bersamaan dengan mereka menjalankan kebaikan, ketaatan dan ibadah, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut, tidak diterima oleh Allah apa yang mereka lakukan. Jadi bukan orang yang maksiat, setelah maksiat takut. Setelah melakukan kejahatan takut, bukan. Tapi orang yang setelah melakukan kebaikan, setelah melakukan ketaatan atau ibadah, takut tidak diterima. Setelah sholat, takut sholatnya gak diterima. Setelah puasa takut puasanya enggak diterima. Setelah sedekah takut sedekahnya enggak diterima. Setelah membaca Al-Qur'an takut enggak diterima amal perbuatan baiknya. Nah, ini orang yang melakukan amal perbuatan hatinya selalu diiringi rasa takut. Nah, yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu takut selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan setiap amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kejelekan dan bahayanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.